maka ada darah yang dianggap sebagai haid, maka pada saat itu dia tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Ada darah yang dianggap sebagai istihadhah. Nah, darah yang dianggap sebagai istihadhah, wanita itu tidak meninggalkan sholat dan puasa, atau puasa dan sholat gara-gara darah. Gak boleh dia tinggalkan. Artinya dia tetap sholat, dia tidak puasa. Dia tetap sholat, dia tetap puasa. Kenapa? Fa'innal mustahadata yu'tabur laha ahkamut tahirat. Karena orang istihadhah diberlakukan kepadanya hukum-hukum wanita yang suci. Artinya, darah istihadhah itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap berhubungan dengan suaminya. Intinya tidak memberikan pengaruh sama sekali. Binaan ala hadha, berdasarkan hal ini, fa innal mustahadata laha thalathu halat. Maka wanita yang kena istihadhah, dia memiliki tiga kondisi. Ya, tiga kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha al-istihadhah. Jadi wanita yang kena istihadhah ini kita golongkan kepada tiga golongan atau tiga keadaan. Golongan pertama atau keadaan yang pertama, wanita ini memiliki kebiasaan yang telah diketahuinya sebelum dia ditimpa oleh istihadhah. Bian kana qabla al-istihadhah tahidu khamsata ayamin aw thamaniyata ayamin mathalan fi awwal ash-shahri aw fi wasatihi fata'rifu 'adadaha wa waqtaha. Yaitu dengan sebelum datang istihadhah, dia haid 5 hari atau 8 hari. Di awal bulan atau di tengah bulan. Ini kebiasaan yang dia ketahui. Terus menerus seperti itu. Biasanya 5 hari sudah suci. 5 hari sudah cuci. Di awal bulan 5 hari suci dia. Lihat setiap bulan awal bulan dia datang haidnya. Dia datang haidnya. Jumlahnya 5 hari. Atau 8 hari. Di tengah bulan atau awal bulan dia ketahui kebiasaan dia, waktunya, fata'rifu 'adadaha wa waqtaha, dia tahu dengan jumlah harinya dan dia tahu masa kapan muncul haid itu. Lalu orang kondisi seperti ini, yang memiliki keadaan seperti ini atau kebiasaan ini, apa yang dia lakukan? Fahadihi, maka dia ini tajlisu qadra 'adatiha wa tad'u salata was siyam. Maka dia selama kebiasaannya tadi, selama kebiasaannya tadi, dia tidak salat, dia tidak puasa. فَتُعْتَبَرُ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيْضِ, maka diberlakukan kepadanya hukum-hukum haid pada masa dan jumlah hari yang telah ditentukan tadi. Jadi ini kondisi yang pertama, ya. Ketika dia mengetahui jumlahnya, masanya kapan, di awal, di tengah, atau di akhir. Apabila jumlah masa itu datang, berarti selama masa itu dan jumlah harinya dia tidak sholat, dia tidak puasa. Faidan tahat adatuha, apabila kebiasaan tadi selesai, artinya hari ke-6 berarti sudah selesai. Iqtasalat wa sallat, dia mandi dan dia sholat. Wa'tabarat ad-dam al-baqi dam al-istihadhah, maka dianggaplah darah yang tersisa, berarti hari ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya, itu adalah darah istihadhah. Jadi kalau seandainya misalkan muncul istihadhahnya di tengah bulan atau di akhir bulan, taruhlah misalkan di bulan September misalkan, kebiasaan dia di awal bulan, berarti awal bulan Oktober 5 hari itu haid, hari ke-6 dia sudah suci, dianggap sudah suci karena kebiasaan sudah melewati kebiasaannya, walaupun masih keluar darah. Dia mandi, dia sholat, dia melakukan kebiasaannya, dia melakukan apa yang boleh bagi orang yang suci. Hari ke-6, ke-7, ke-8 sampai hari ke-30, masuk lagi awal bulan lagi, darahnya masih ada, maka dianggaplah awal bulan haid lagi 5 hari. Hari ke-6 dia bersuci, dia mandi, dan begitu seterusnya, karena dia memiliki kebiasaan. Liqawli li ummi habibata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ummi Habibah, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, diamlah anda seukuran kebiasaan kamu, yakni haidmu menahanmu, seukuran masa haidmu yang menahanmu. Sumaghtasili wa salli, kemudian mandilah dan sholatlah. Yani Nabi memerintahkan diamlah, yani tidak laksanakan sholat, tidak melakukan puasa seukuran kebiasaanmu, ya, kemudian mandi dan sholat. Rawahu Muslim. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimata binti Abi Hubaysh, ya, apa kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, innama dhalika irqun, itu adalah pembuluh darah, walaysa bihaidin, bukanlah haid, fa idza aqbalat haidatuki, apabila masa haidmu datang, fada'i salata, tinggalkanlah salat. Ini bagi orang yang memiliki kebiasaan, jumlah waktunya, jumlah harinya dia tahu, masa kebiasaannya dia tahu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah, dia tidak memiliki kebiasaan yang dia kenal. Lakinna damaha mutamayyizun, tapi darahnya kelihatan berbeda. Ya, dia bisa membedakan darah. Ini darah haid, darah istihadhah. Ba'dhuha yahmilu sifat al-haid. Sebagian darah yang dia lihat yang keluar membawa ciri-ciri haid. Apa ciri-cirinya? Bi'ayakuna aswad thakhinan au thakhinan au lahu ra'iha, seperti dia hitam, kental, dan punya aroma yang tidak baik, berbau. Wa baqiyatuhu, darah selain dari itu yang dia keluar tadi, la tahmilu sifat al-haid, darahnya tidak membawa sifat haid atau ciri khas haid. Bi ayyakuna ahmara laysa lahu ra'ihah wala thakhinan, ya, seperti darahnya itu adalah merah dan tidak memiliki aroma. Kalau tadi darah haid ada aromanya, kalau ini enggak ada aroma. Kemudian darahnya adalah sakhinan, yaitu kental. Ya. Dia tidak kental, maaf. Dia tidak merah, tidak berbau dan tidak kental. Ini kalau istihadhah. Haid tadi apa? Ciri-cirinya hitam, kental, berbau. Ya. Atau berbau. Jadi di sini dibikin au. Hitam atau kental atau berbau. Fa fi hadhihi al-halah, dalam keadaan yang kedua ini, tu'tabaru dam alladhi yahmilu sifat al-haidhi haidha, dianggap darah yang membawa ciri-ciri haid adalah darah haid. Fadajlisu wa tada'u salata wa siyam, maka dia diam, dia tinggalkan solat dan puasa. Wa ta'tabiru ma'adahu istihadatan, selain dari itu dianggap sebagai istihadah. Taqtasilu inda nihayati alladhi yahmilu sifat al-haid, maka dia mandi di akhir dari munculnya ciri-ciri darah haid. Jadi dia lihat, oh, taunya darahnya sudah berubah, ya, ciri-ciri haidnya sudah hilang, maka di saat itu dia mandi, ya, dia mandi, dia sholat, waktu sholli, waktu sum, dia puasa, waktu atabaru tahiran, maka dia dianggap suci, walaupun darah mengalir juga, tapi dianggap suci. Ya qawlihi li Fatimata binti Abi Hubaysh, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, idza kana damul haid, apabila darah haid, fa innahu aswadu yu'raf, fa innahu aswadu yu'raf, karena dia adalah hitam yang dikenal. Fa amsiki anis shalah, tahan diri dari solat, jadi jangan solat. Fa idza kana al akhar, Kalau seandainya darah itu yang lain, fatawaddai wa salli, maka berwudhulah dan salatlah. Ini menunjukkan darah istihadhah membatalkan wudu, tidak mewajibkan mandi. Nabi nyuruh wudhulah dan salatlah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Hakim. Fafihi, di dalam kondisi ini, annal mustahadata ta'tabiru sifat ad-dam fatumayyizu biha bainal haidi wa ghairihi. Bahwasanya orang yang istihadhah dalam kondisi ini, dia bisa menilai darah, sifat darahnya, ciri-ciri darah. Maka yang dia jadikan i'tibarnya adalah ciri-ciri darah. Maka dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah yang tidak haid. Kondisi pertama tadi apa? Tahu dia jumlah darah masa haidnya dan kapan datangnya. Yang kedua, dia tidak punya kebiasaan, tapi dia bisa membedakan antara darah haid dengan tidak. Atau bisa juga dikatakan darahnya itu bisa berbeda. Yang ketiga, idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha wala sifatun tumayyizu biha al-haidha min ghairihi. Kalau tidak yang pertama, tidak juga yang kedua, dia tidak memiliki kebiasaan yang dia ketahui, seperti dia bergelombang bulan ini 5 hari, besok 6, setelah itu 5, kemudian 7, kemudian kadang awal bulan, kadang pertengah bulan, kadang akhir bulan, ya, tidak memiliki waktu yang tetap dan masa yang tetap. Tidak juga bisa membedakan antara darah haidnya dengan yang lain. Fa innaha tajlisu ghalibal haid sittata ayamin aw sab'ata ayamin min kulli syahr. Maka dia berdiam, ya, pada dominan waktu haid. Dominan waktu haid itu kapan? 6 atau 7 hari. Maka setiap bulan dia ambil 6 hari atau 7 hari. Ya. Dia tidak sholat, dia tidak puasa. Li'anna hadhi 'adatu ghalibin nisa. Ini adalah dominan kebiasaan wanita. Ya, jadi begini. Yang ketiga ini darahnya hampir sama aja, hitam terus aja, hitam gitu loh. Sehingga dia tidak bisa membedakan darah mana yang darah haid, mana darah istihadhah. Ya. Maka diambillah 6 hari atau 7 hari, karena ini adalah dominan dari waktu wanita. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Hamnah binti Jahsh, Hamnah binti Jahsh, innama hiya raqdhatun minas syaitan, dia adalah tendangan syaitan, hentakan syaitan nih. Fatahayyadhi sittata ayamin aw sab'ata ayamin thumma ightasili. Maka haidlah anda 6 atau 7 hari kemudian mandilah. Fa'idha stanqa'ti fasalli arba'atan wa'ishrina au thalathatan wa'ishrin wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadhalika fa'ali kama tahidun nisa rawahu khamsah wa sahih at-Tirmidzi. Apabila engkau telah bersih, maka solatlah 24 hari atau 23 hari. Kalau 23 hari berarti 7 hari haidnya, 24 hari berarti 6 hari haidnya. Wasumi wasalli, puasa dan solatlah. Fa inna dhalika yajzi'uki, itu sudah mencukupimu. Wa kadzalika faf'ali, dan demikian lakukanlah. Kama tahidun nisa, sebagaimana wanita lain yang haid. Jadi yang ketiga ini dia tidak punya kebiasaan sama sekali dan tidak juga ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Maka cukup dia cukup untuk mengambil 7 hari saja atau 6 hari saja. Kemudian setelah itu ya, bersih, masa bersihnya adalah 24 atau 25. 25 atau 23. 25 atau 23. Karena dihitung rata-rata bulan itu 30 hari. Baik. Walhasil ma sabaq, mimma sabaq. Ringkasan dari yang telah berlalu. Anna al-mu'tadata turaddu ila 'adatiha. Wanita yang memiliki kebiasaan, maka dia kembalikan kepada kebiasaannya. Ya. Wal mutamayyizatu tarudu ila 'amali bitamyiz. Yang bisa membedakan ciri-ciri dikembalikan kepada yang bisa membedakan, untuk membedakan darahnya. Wal faqidatu lahuma tahayyada sittan aw sab'a. Kalau seandainya yang tidak memiliki yang pertama dan kedua, maka dia haid 6 atau 7 hari. Baik. Wa fi hadha jam'un baina sunan as-salati al-waridati 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mustahadhah. Maka dalam hal ini adalah bentuk mengkompromikan tiga sunnah atau tiga hadis Nabi yang datang dari Nabi dalam orang yang beristihadhah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wal alamatu allati qila biha sittun immal 'adatu wa immal fa innal 'adata aqwal 'alamat li'anna al asla muqamu al hayd duna ghairihi li'anna al asla maqamu al hayd duna ghairihi. Taib Syekh Zaimti mengatakan tanda-tanda dari haid itu dikatakan ada 6. Yang pertama dilihatkan kepada kebiasaan. maka ini adalah tanda yang paling kuat. Karena hukum asal ya, dikembalikan kepada haid itu sendiri, tidak kepada yang lainnya. Maka dia punya keadaan, kebiasaan, ya dikembalikan kepadanya. Baik, kita azan dulu, silakan. Siapa yang mau azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة Allah أكبر لا إله إلا الله. طيب kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya tanda-tanda haid itu ada 6. Yang paling kuat itu adalah kebiasaan. Wa imma tamyizu. Yang kedua boleh jadi adalah perbedaan. Yang membedakan ciri-ciri. Li'anna damal aswada wassakhina almuntina awla an yakuna haydan minal ahmar. Karena darah yang hitam kental yang berbau lebih tepat menjadi darah haid ketimbang dari darah yang merah. Wa imma i'tibaru ghalibi 'adatin nisa. Atau yang ketiga dikembalikan kepada kebiasaan pada umumnya seorang wanita atau pada umumnya kaum wanita. Lian al-asla ilhaqul fardi bil-a'am al-aghlab. Karena hukum asal menggolongkan yang ganjil kepada yang lebih dominan, keumuman dominan. Jadi yang ganjil gak bisa diadikan, tapi digolongkan kepada yang lebih umum dan yang lebih dominan. Fahadhi al-alamatu thalath tadullu alaihi sunnatu wal-i'tibar. Tiga tanda-tanda di atas itu ditunjukkan oleh sunnah dan i'tibar juga, ya, penelitiannya atau ya hitungannya. Tsumma dzakara baqiyata alamati la taqila biha. Kemudian disebutkan sisa tanda-tanda yang lain yang dikatakan sebagai tanda haid. Wa qala fi nihayat kalamihi, di akhir dari kalam perkataannya, wal aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnatu wa ilgha'u ma siwa dhalik. Intaha. Di penghujung perkataan Ibnu Taimiyah itu dia mengatakan yang tepat perkataan yang paling benar adalah menganggap tanda-tanda atau mengakui tanda-tanda yang dihadirkan oleh sunnah. Apa tanda-tandanya? Ada tiga tadi. Yang pertama kebiasaan, yang kedua darah yang berbeda, yang ketiga 6 atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Selebihnya kata Ibnu Taimiyah ilgha. Ada jadikan tanda-tanda ba, b, c, d dan yang lainnya. Ya. Ada lagi mengatakan sampai 15 hari. Tidak, ini adalah dianggap yang seperti ini. Ini ada sunnahnya. Baik. Ma yalzamul mustahadhata fi halil hukmi bi taharatiha. Apa yang harus dilakukan oleh istihadhah di dalam kondisi dia sebagai orang yang suci, dihukum sebagai suci. Yang pertama yang wajib dia lakukan, yajibu alaiha an taghtasila 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarati hasbama sabaqa bayanuhu. wajib dia mandi di akhir dari masa haidnya yang diakui, yang dianggap sesuai dengan penjelasan yang telah berlalu. Bagaimana menganggapnya? Kebiasaan, perbedaan darah, atau 6 atau 7 hari. Yang kedua, taghsilu farjaha liizali ma 'alayhi min al-kharij 'inda kulli salatin. Dia membersihkan kemaluannya untuk menghilangkan yang keluar dari kemaluannya setiap mau salat. Artinya apa? Setiap dia mau mengerjakan wudu, hendaklah dia cebok dulu. Ya. Wa taj'alu fil makhraji qutnan wa nahwihi yamna'ul kharij. Dia letakkan dari tempat keluarnya kapas yang bisa menghalangi darah yang keluar. Boleh jadi dengan softtek dan yang lainnya sekarang ini, ya. Wa tashuddu 'alaihi ma yumsikuhu 'anis suqut. Lalu dia perketat sehingga tidak ada yang menetes. Thumma tatawadda'u 'inda dukhuli waqti kulli salatin. Kemudian dia berwudu setiap saat masuk waktu sholat. Jadi tidak bisa sholat zuhur, wudu untuk sholat zuhur tidak bisa dilakukan untuk sholat asar. Tapi setiap masuk waktu dia sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhah. Karena perkataan beliau terhadap wanita yang istihadhah, tad'u salata ayyamu aqra'iki aqra'iha, tad'u salata ayyamu aqra'iha thumma taghtasil wa tawadda'u 'inda kulli salatin. Dia tidak dia meninggalkan salat hari-hari dia haid, kemudian dia mandi dan berwudu untuk setiap kali salat. Ya. Rawahu Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, qala haditsun hasan. Kenapa dia wudu setiap mau salat? Hah? Karena dihukumi buang air kecil. Karena dihukumi buang air kecil. Dia kan buang air. Kenapa? Karena membatalkan wudu. Karena sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Lah, selama dia sholat, tidakkah ada yang keluar? Iya. Namun ini, karena ini dianggap adalah penyakit, sama dengan sisilatul baul, ya. Maka orang istihadhah begitu juga. Ya, dia harus berwudu setiap kali mau sholat. Kenapa? Dia berikan keringanan hanya pada saat dia sholat. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an'atu lakil kursufa fa inna yudhibud dam wa kursufa al-qutun. Yani letakkan bagimu kutun karena dia akan menghilangkan darah. Yang tadi meletakkan kapas tadi, ya, untuk menghilangkan. Wa yumkinu isti'mal al-hafa'id at-tibbiyah al-mawjudatil an. Boleh juga memakai pempes atau softtek ya, yang sudah ada sekarang ini. Maka itu bisa dipakai. Baik, sampai di sini pembahasan istihadhah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun masalah nifas, nifas kita belum bahas. Ini ada pertanyaan tentang nifas. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita jawab insyaallah taala. Ya. Tentang nifas. Silakan kalau ada yang mau bertanya di Baik. Bismillah Ustaz, ada wanita yang haid dua kali dalam satu bulan? Ada enggak? Baik. Pertama, apakah itu kebiasaan dia? Apakah itu sudah menjumpakan kebiasaannya? Kalau tidak itu kebiasaan dia, tapi muncul kadang-kadang, maka itu tidak haid, itu nifas. Kenapa? Karena tadi sudah ditentukan oleh Nabi bahwa haid itu 6 atau 7 hari, maka bersihnya adalah 23 atau 24 hari. Ya. Baik. Kemudian apa penghitungan 1 bulan dalam haid? Apa 30 hari atau bulan Hijri atau bulan Masehi? Susah juga dia. Tapi kalau kita lihat kebiasaan ya, yang sudah punya istri, lihatlah kebiasaan istrinya. Ya. Sejak kapan dia haid? Ya. Biasanya tanggal-tanggal tertentu. Misalkan tanggal 20 bulan. Kadang-kadang lebih awal 2 hari. Ya, kemudian berputar dia hampir 30 hari. Lebih awal lagi, ya, 2 hari ada seperti itu. Ada yang tidak, ada memang tepat gitu loh. Tanggal itu malah ya tanggal 30 harinya ya. Ya pada kalau kita lihat asal Masehi dan yang lainnya itu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membaca surat Yasin untuk orang tua yang kita sudah meninggal dunia? Kenapa surat Yasin? Tidak ada keutamaan dalam hadis yang sahih, keutamaan membaca surat Yasin ya, khusus untuk orang tua, tidak ada. Untuk si mayat, tidak ada. Hadis mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, hadisnya lemah. Hadisnya lemah, artinya dhaif. Seorang anak membaca Al-Quran, apapun yang dia baca Al-Qurannya, maka bacaan anak itu bermanfaat untuk orang tuanya, karena dia adalah termasuk adalah bagian dari anak yang soleh yang mendoakannya. Salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki wajib. Bagaimana dengan polisi yang menjaga Ka'bah yang kita lihat mereka tidak ikut sholat berjamaah, mereka malah ada yang berkeliling sekitar Ka'bah dengan melintasi jamaah yang lagi sholat. Iya, itu namanya hurras, penjaga yang memiliki kewajiban untuk menjaga demi keamanan. Maka itu dibolehkan. Setelah itu dia berganti. Akhirnya mereka yang tadi menjadi pengawal pada saat sholat, akhirnya mereka-mereka yang bertugas sholat berjamaah setelah ada penggantian shiftnya. Ya. Begitu juga dengan misalkan kalau seandainya ada orang yang menjadi ditugaskan seperti itu di masjid-masjid tertentu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya apakah berwudu harus dari air kran air atau kalau dari bak takutnya kemasukan najis, tapi banyaknya baknya besar memang. Apakah sudah benar berapa liter isi bak yang aman untuk kita tidak menjadi was-was air tidak suci? Dahulu enggak ada keran kayaknya. Dahulu tidak ada keran. Kalau memang diwajibkan wudu dengan keran, bagaimana wudu dahulu? Dahulu ada ina bermacam-macam bentuk, ya. Ada bejana. Maka kita berwudu dengan pakai bejana. Kalau kita pakai gayung, pakai ember, pakai apa, itu sudah. Lalu najis, takut masukkan najis. Najis dari mana? Adapun bercakan tangan kita ketika kita berwudu masuk lagi airnya, tidak menjadikan airnya najis, karena tangan kita bersih. Makanya dari bangun sholat, bangun tidur sebelum kita berwudu diwajibkan bagi kita untuk menuangkan air ke tangan kita, basuh dulu ya, 3 kali baru kita mencemplungkan tangan kita ke dalamnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam. Boleh jadi dia menggarut-garut kemaluan, akhirnya ada najisnya. Karena adanya kondisi kemungkinan besarnya ada, maka disuruh kita untuk mencuci. Tapi dalam kondisi kita bangun, jaga, kita tahu kemana tangan kita, ya. Apalagi kalau seandainya sudah kita bersihkan dulu, maka tidak ada makam, tidak apa-apa kita masukkan. Ya, yang suci ketemu dengan suci, dia tetap suci. Jadi dia tidak menjadi air musta'mal. Baik. Ketika mendatangi majelis ilmu, saya merasa dada saya tertekan seperti berat. Apakah saya perlu diruqyah? Ruqyah diri sendiri. Bertawud kepada Allah. Ya. Baca ayat kursi Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca zikir-zikir yang telah diajarkan. Ya, tidak perlu kita minta ruqyah kepada orang lain, kita ruqyah mandiri saja. Apakah ketika sudah ada bercak di awal haid kemudian suci sekitar 8 atau 12 hari jam 12.08 suci sekitar 8 atau 12 jam tetap sholat, wajib sholat walaupun setelah itu keluar lagi darah haid? Baik. Apabila datang di awal haid bercak, berarti sudah awal haid. Walaupun awalnya terputus dia. Kalau sudah ada bercak dan itu memang kebiasaan kita, sudah tidak boleh sholat. Ya. Walaupun dia setelah itu 8 atau 12 12 jam mungkin seakan-akan seperti suci dia. Tapi itu belum sempurna keluarnya. Maka bercak ini sudah dihukum sebagai awal haid. Tapi kalau seandainya bercak itu keluar di luar hari kebiasaan, seperti misalkan baru seminggu selesai haid muncul bercak, maka bercak itu tidak dianggap haid, tapi dia dianggap sebagai istihadhah. Apa doa menjelang berwudu? Enggak ada kecuali bismillah. Bacaan sebelum berwudu hanya adalah bismillah. Apakah seorang wanita yang haid akan dituliskan baginya pahala atas amalan-amalan yang biasa dilakukan ketika tidak haid seperti puasa, salat dan yang lainnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi SAW katakan wanita itu naqsul aql wad-din. Wanita itu kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang agamanya, dia tidak sholat. Kalau seandainya sholatnya tetap juga dicatat, berarti amalnya tidak kurang. Ya, nah ini menunjukkan amalannya tidak tercatat pada saat itu. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi pil penunda haid agar bisa menunaikan rukun haji? Agar bisa menunaikan rukun haji seperti minum pil penunda haid sehingga dia melaksanakan tawaf ifadah. Boleh. Malahan boleh bagi wanita untuk meminum pil penunda haid pada bulan Ramadan sehingga dia puasa sempurna. Ini setelah berkonsultasi dengan dokter. Ana seorang akhwat. Ini biasanya telinganya ikhwat naik nih. Umur ana 20 tahun. Apakah bentuk suatu kesalahan jika sebagai seorang akhwat ana suka share dan like video dakwah sunnah dan medsos padahal ana hanya bermaksud menyimpan video dan postingan usaha-usaha sunnah dan profil medsos. Namun ketika ana melakukan hal itu ada yang berkomentar seperti ini Ustaz. Ana seperti suka share dan like video yang ada laki-lakinya. Mengingat semua pendakwah sunnah yang sering tampil itu hanya para ustaz. Bagaimana cara menanggapi hal seperti itu? Tinggalkan medsos atau jangan share sudah. Cukup untuk diri sendiri. Enggak usah like kan. Apa yo like? Emangnya kalau tidak di like enggak bisa kita lihat. Ya. Maka tinggalkan hal-hal yang bisa menggoda, memfitnah laki-laki. Ya, karena memang subhanallah Allah sudah takdirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha istasyrafa syaitan." Wanita apabila keluar dari rumahnya, syaitan menghiasi dia. Ya, yang jelek pun menjadi cantik jadinya. Ini adalah fitnah untuk laki-laki. Ya, maka oleh karena itu hendaklah seorang perempuan berusaha untuk menjaga dirinya. Kalau dia mengambil faedah dari medsos cukup untuk dirinya, enggak perlu dia like, enggak perlu dia komentari, enggak perlu anu, sudah cukup. Ya, biarkan orang lain mendapatkan ilmunya dia sendiri. Wallahu taala alam. Ustaz, jika sudah datang hari ke-7 haid, apakah kami harus periksa haid kami setiap saat agar tahu kalau kami sudah bisa sholat dan mengqadha sholat jika haid kami selesai beberapa menit sebelum terbitnya matahari? Jika iya, berarti kita tidak tidur, Ustaz, untuk memastikan berhentinya haid. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Ya, seorang wanita dia akan bisa dengan perasaannya dia akan bisa lihat, oh saya sudah suci enggak ya? Enggak setiap menit dia pergi, ya periksa lagi setiap menit. Itu adalah was-was jadinya. Ya, akan tetapi dia akan tahu. Lihat misalkan waktu nih, misalkan dia waktu azan subuh masih haid. Dilihat waktu menjelang terbit matahari 10 menit atau apa dia periksa, atau 1/4 jam sebelum terbit matahari dia periksa, ya apakah sudah bersih atau tidak. Oh belum bersih, ya sudah. Ya, jadi tidak setiap saat, jadi bisa menjadi was-was. Begitu juga malam hari, ya sebelum dia tidur dia periksa dulu, terus ketika dia terbangun Coba dia periksa lagi, mana tahu dia bersih. Ya. Nah, jadi tidak menjadi was-was, jangan-jangan dia bangun lihat lagi. Ya, kalau pikirannya seperti itu dia tidak akan bisa tertidur. Ya. Nah, jadi jangan menjadi was-was pada dirinya, dan jangan pula tafrid, terlalu melalaikan, melecehkan, enggak memperhatikan. Ya, tidak juga ifrat. Wallahu ta'ala alam. Mau bertanya, kejadian begini Ustaz, seorang suami pulang kerja, tiba-tiba dia telah tegangnya gairah seksnya untuk melampiaskan. Dia datang ke rumah dan bertemu istrinya, pada istrinya sedang haid. Maka seluruhnya harus bagaimana Ustaz sampai terjadi onani, apakah terlarang? Wah, ini pertanyaan lama ini. Anda lebih tahu bagaimana mengondisikan suami Anda. Ya. Jadi, pertanyaan berulang. Selesaikan ya, dalam hal bolehkah istri mengonanikan suaminya, dari fatwa ulama boleh. Tapi istri yang mengonanikan suaminya, bukan suaminya suruh onani sendirian. Membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum ketika bacaan dijaharkan, tetapi imam seringkali tidak memberikan jeda untuk membaca Al-Fatihah. Bagaimana harusnya kita Ustaz? Apakah tetap membaca Al-Fatihah atau diam untuk mendengar bacaan imam? Ini terjadi perbedaan pandang ulama. Bahwa ada yang mengatakan tetap, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tetap membaca Al-Fatihah, walaupun imam membaca, dia tetap membaca. Ya, setelah imam membaca Al-Fatihah. Ketika imam membaca ayat, dia tetap membaca Al-Fatihah. Ini menurut yang berpendapat tetap membaca Al-Fatihah. Bagi yang mengatakan bahwa apabila imam menjaharkan bacaan harus diam, maka tidak membaca Al-Fatihah. Ya, maka silakan kita memilih satu di antara yang dua. Bagaimana dengan wanita yang tidak pernah merasakan haid, Ustaz? Apakah dia tidak bisa hamil atau tidak dapat memiliki keturunan karena ada ibu adiknya, ibu Ana mengalami hal demikian? Beliau sudah berumah tangga 10 tahun lebih, tapi kadar Allah, Allah memberikan beliau rezeki dan beliau hamil tanpa merasakan haid sama sekali, sampai beliau juga tidak percaya usia kandungannya sudah 4 bulan baru beliau sadar hamil, dan sekarang anaknya sudah mau 11 bulan. Berarti pertanyaan dia dibatalkan oleh kejadian bahwa wanita yang tidak haid pun bisa hamil. Allah Maha Kuasa. Ya. Bagaimana dengan pertanyaan ini, pernyataan ini, Ustaz, apakah ini benar bahwa Fatimah tidak pernah mengalami haid selama sama sekali? Saat beliau melahirkan, dia langsung suci dari nifasnya. Setelah sesaat agar dia tiada terlewatkan sholat baginya, karena beliau diberi julukan Az-Zahra. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah, kemudian ia mengandung Fatimah. Wallahu a'lam. Ya, ini cerita berbau Syiah ini. Ya, cerita berbau Syiah. Wallahu a'lam. Apakah wanita yang tidak haid akan adalah wanita yang tidak sehat? bisakah dia memiliki keturunan? Nah, sama tadi. Tadi kan sudah dikatakan ada yang kakak ibunya enggak pernah haid punya keturunan. Anaknya sudah berumur 11 bulan. Ya. Kejadian seperti ini, nikmati aja hidup itu. Enggak datang haidnya berarti dia bisa melaksanakan ibadah yang banyak. Datang haidnya dia berhenti dari sholatnya. Ya. Jadi enggak punya keturunan, ya itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.